Oke, kali langsung saja sebuah tebang kedua bersama New Palapa, spesial untuk keluarga besar Kutuk Taiwan. Kali ini bersama Mas Gary. Mahesa. Bareng Devi Aldiva. Kutai. Kutuk Taiwan. Kususuri senja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku, mencarimu di manakah kau kasihku. Di manakah kau berada? Di manakah kau kasihku? Terima kasih, Bos. Bingkisan rindu yang kubawa.